بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تحريم الظلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو شاهد لهذه الترجمة تحريم الظلم، وفيه دلالة على ذلك، حيث بين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وأنها حرام كحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة بلد الله الحرام. فالذي حرم شهر ذي الحجة والذي أيضا حرم البلد الحرام هو جل في علاه الذي حرم الأموال والأعراض والدماء. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من ظلم أي أحد، سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه، فكل ذلك حرام وكله من الظلم. وقوله في الحديث: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في تحذير من التعدي على الرقاب قتلا وحملا للسيف وإزهاقا للأرواح. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لأن هذا العمل من أعمال أهل الكفر وهو من خصال الكفر، ولا يلزم من ذلك أن يكون فاعله كافرا منتقلا من الملة، لكن هذا فيه دلالة على خطورة هذه الخصلة وشناعتها، وأنها من خصال الكفر وشعبه. والشاهد أن هذا الحديث فيه دلالة على التحذير من الظلم بالتعدي على الناس في الدماء أو الأموال أو الأعراض، وأن الواجب أيضا رد الحقوق المالية أو نحوها إلى أصحابها حتى يتخلص من تبعة ظلمه لهم في أموالهم. وقوله في صدر هذا الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فسرت الاستدارة بقوله في الحديث نفسه: السنة 12 شهرا، فتنتهي هذه 12 شهرا ثم تأتي أخرى وهكذا. وقوله في الحديث رجب مضر، رجب مضر هو رجب الشهر المعروف، يقال له شهر رجب الفرد لأنه جاء فردا ليس متصلا بالشهور الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وإنما جاء فردا وحده. ويقال له رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت أكثر القبائل مراعاة لحرمة هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab Tahrimudz Zulm, yaitu larangan berbuat zalim. Sampai kita kepada hadis yang ke-213 dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram, 3 berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Al-Muharram. Adapun Rajab Mudhar berada di antara Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian beliau diam sehingga kami menyangka bahwasanya beliau akan memberi nama bulan ini dengan nama yang lain. Beliau bersabda, "Alaysa Dzulhijjah, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Iya." Beliau SAW bertanya kembali, "Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian beliau diam, sehingga kami menyangka bahasanya beliau akan menamakan negeri ini dengan nama yang lain. Kemudian beliau bertanya kembali, "Bukankah ini adalah Al-Baldah, yaitu tanah haram?" Kami menjawab, "Iya." Beliau bertanya kembali, "Maka hari apakah ini?" Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau diam, sehingga kami menyangka bahasanya beliau akan memberikan nama hari ini dengan nama yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Alaysa yawman nahar, bukankah hari ini adalah hari kurban?" Kami menjawab, "Iya." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram, seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Dan kalian akan bertemu Rabb kalian, dan Allah SWT akan bertanya kepada kalian tentang amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian kembali sepeninggalku seperti orang-orang kafir yang mereka memerangi satu dengan yang lain. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Mungkin sebagian orang yang gaib itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung." Kemudian beliau sama-sama mengatakan, "Ala hal ballaqtu, bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan?" Kami menjawab, "Iya." Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah." Hadis ini muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syahid tentang keharaman zalim, ya, larangan berbuat zalim. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keharaman menumpahkan darah seorang muslim dan juga menjatuhkan kehormatannya atau mengambil hartanya, maka ini adalah diharamkan. Ya, sebagaimana Allah SWT mengharamkan yaumun nahar, dan juga mengharamkan tanah haram, ya, dan juga mengharamkan bulan-bulan haram. Maka zat yang telah mengharamkan hari dan bulan, ya, dan juga tempat tersebut, dialah yang telah mengharamkan bagi kita harta kita dan kehormatan kita serta darah kita. Oleh karena itu, kewajiban bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada dari apa yang dinamakan dengan kezaliman dalam berbagai bentuknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tarji'u ba'di kufar." Janganlah kalian kembali sepeninggalku seperti orang-orang kafir. Ya. Yang mereka saling memerangi antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan keharaman ta'addi, ya, kita menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ini adalah perbuatan yang haram. Kemudian sabda beliau, kufaran, ya, janganlah kalian kembali seperti orang-orang kafir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah sangat jahat, yaitu membunuh orang Islam tanpa hak. Ini adalah sangat jahat, sehingga Rasulullah SAW mensifati orang yang berbuat ini seperti orang yang kafir, yaitu, jadi ini termasuk amalan ahlil kufur, ya, termasuk amalan orang yang kafir. Tapi di sini tidak melazimkan, ya, tidak melazimkan bahwasanya orang yang melakukannya, yaitu seorang pembunuh tanpa hak, enggak melazimkan dia kemudian menjadi orang yang kafir. Tapi ini menunjukkan tentang bagaimana khuturah, yang menunjukkan bahayanya orang yang melakukan perbuatan ini. Jadi di dalam hadis ini ada tahzir, ya, ada peringatan kepada kita semua tentang bahaya kezaliman. Dan juga di dalamnya ada kewajiban, ya, bagi kita untuk mengembalikan semua al-madzalim. Yang mengembalikan semua hal, semua barang, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang zalim. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna zaman qad istadar." Ya, bahwasanya zaman ini telah berputar. Ini ditafsirkan di dalam hadis ini juga, ya, dengan sabda beliau bahwasanya satu tahun ini ada 12 bulan. Jadi maksudnya berputar. Jadi kalau sudah 12 bulan selesai, kemudian datang 12 bulan yang lain. Ini maksudnya. Jadi zaman telah berputar, maksudnya demikian. Kemudian sabda beliau, ya, Rajab Mudhar, ya, ini adalah nama lain dari Syahr Rajab, ya, nama bulan Rajab ini terkenal dengan Rajab Mudhar. Karena apa? Karena Mudhar ini adalah nama kabilah dan mereka paling terkenal menghormati bulan ini. Makanya terkenal Rajab ini dengan Rajab Mudhar. Kemudian nama lain dari Rajab adalah Rajab Al-Fard. Ya, Rajab yang sendirian. Maksudnya apa? Karena Rajab ini adalah bulan haram yang sendirian, lain dengan Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah dengan Al-Muharram. Maka tiga-tiganya ini berurutan, adapun Rajab ini sendirian. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم والأراك هو الشجر المعروف الذي يستاك بأعواده وهذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير من الظلم والتعدي على الناس بأخذ أموالهم بغير حق ولو كان شيئا يسيرا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك والقضيب من الأراك يعني شيء قليل جدا ويعد أمرا يسيرا لكن النبي عليه الصلاة والسلام عظم حرمة الأموال والتعدي عليها ولو كان في شيء يسير ثم لننظر هذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا فيه خطورة اغتصاب حقوق العباد والحرص على وفيه الحث على أدائها لأهلها ولو كانت أشياء يسيرة حتى يسلم من مغبتها وسوء عاقبتها. وحقوق العباد تمنع مغتصبها من دخول الجنة حتى تؤدى إلى أصحابها، ولهذا يحتجز الناس قبل دخول الجنة لترد المظالم ويعطى كل ذي حق حقه. وفي ذلك اليوم الأخذ إنما هو من الحسنات، فإن فنيت حسنات العبد أخذ من سيئات من ظلمه فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما سيأتي عند المصنف في الحديث المشهور بحديث المفلس. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah SWT mewajibkan baginya neraka. Ya Allah pasti memasukkan dia ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Maka seorang sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana seandainya sesuatu yang diambil tersebut adalah sesuatu yang sangat sepele, wahai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meskipun itu hanya sepotong kayu arak. Ya, meskipun itu hanya sepotong kayu arak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan arak di sini adalah kayu yang digunakan untuk siwak, ya, untuk membersihkan gigi, yaitu siwak. Ini yang dimaksud dengan arak, dan dalam arak dalam bahasa kita itu kayu arak. Di dalam hadis ini ada tahdziran, ya, peringatan kepada kita dari kezaliman, dan di sini adalah peringatan yang sangat keras. Ya, peringatan yang sangat keras dari perbuatan zalim meskipun itu hanya syai'an yasira, sesuatu yang sangat sepele di mata manusia. Ya, meskipun di sini adalah sepotong kayu arak. Ini adalah sesuatu yang sangat sepele, tapi di sini Rasulullah SAW ya mengagungkan perkara ini. Meskipun adalah perkara yang sepele di mata manusia. Kita lihat bagaimana uqubah, ya, kita lihat bagaimana akibat orang yang melakukan kezaliman ini. Ya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia bersumpah, ya, dengan sumpah ini dia mengambil hak seorang muslim. Maka akibatnya Allah SWT akan mewajibkan bagi dirinya neraka dan mengharamkan baginya surga. Jadi di sini ya ada bahaya orang yang mengambil hak orang lain tanpa hak. Dan di sini pula ada kewajiban kita untuk mengembalikan kezaliman. Ya, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Kalau itu kita dapatkan dengan cara yang zalim, maka hendaklah kita kembalikan. Ya, hendaknya kita kembalikan. Jadi kezaliman seorang hamba ini bisa mencegah kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, manusia di akhirat kelak sebelum mereka masuk surga akan ditahan oleh Allah. Tidak bisa masuk surga sampai dikisos, dikembalikan ya hak kepada pemiliknya. Ya, dan yang ada di sana adalah hasanat dan juga sayiat, kebaikan dan juga kejelekan. Ya, kebaikan orang yang zalim apabila dia punya nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi akan ditimpakan kepadanya, sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال أي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى، رواه مسلم. هذا الحديث هو في هذا الباب، تحريم الظلم وخطورته، وأن من كتم شيئا ولو كان يسيرا بغير حق فإنه يأتي به غلولا يوم القيامة يحمله ويعاقب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه خطورة من استعمل في إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك مما يجعله مخولا أو بيده التصرف في الأموال العامة أو نحو ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل، أي إمارة أو رئاسة أو نحو ذلك، فكتمنا مخيطا فما فوقه. والمخيط والإبرة الغليظة، مخيطا فما فوقه كان غلولا. إذا كان من كتم مخيطا كان غلولا، فكيف بمن يكتم الأموال الكثيرة ولا يبالي في التعدي على الأموال ونهبها والأخذ منها؟ إذا كان مخيطا وهو أمر يسير جدا يأتي به يوم القيامة غلولا يحمله. فأحد الصحابة من الأنصار أسود البشرة لما سمع ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولاه شيئا من الأمر، قال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني طلب الإعفاء من تلك الإمارة أو تلك أو ذلك العمل الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال: اقبل عني عملك، أي أعفني من العمل. وهذا الطلب منه حرص على البعد عن الإمارة خوفا من التبعة وخشية التقصير، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفيه من العمل. قال له: لماذا؟ ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، أي أن من كتم ولو مخيطا فما فوقه يأتي به. فمن شدة خوف هذا الصحابي وحرصه وخشيته من التقصير طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الإعفاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجيء به، يعني إن كان حصل على أموال أو على شيء من ذلك يأتي بها قليل أو كثير، فإن أعطي منها شيء أخذه، وإن نهي عن شيء انتهى عن ذلك. فهذا الحديث فيه أن من ائتمن على أموال المسلمين فعليه أن يحافظ عليها وأن يوصلها إلى مستحقيها، وأنه إن كتم منها ولو شيئا يسيرا وأمرا قليلا سيكون غلولا يحمله يوم القيامة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami percaya untuk melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan satu jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka ini adalah ghulul, harta khianat, yang dia akan datang dengan barang tersebut pada hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki yaitu, yang hitam dari kalangan Ansar bangkit kepada Rasulullah SAW dan aku melihatnya, maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengembalikan amalan ini kepadamu. Maksudnya adalah beliau ingin mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah ditimpakan atau dilimpahkan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada apa atau kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian dia berkata, aku mendengar engkau melakukan mengatakan demikian dan demikian. Yaitu aku mendengar engkau bersabda demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ana aqulul an, dan aku katakan sekarang ini lagi, barang siapa yang kami berikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan sebuah amalan, maka hendaklah dia datang dengan hasilnya sedikit atau banyak. Maka apa yang diberikan kepadanya hendaklah dia ambil. Ya, wa ma nuhya anhu intaha, dan apa yang dilarang untuk diambil maka hendaklah dia tinggalkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam hadis ini ada tahdzir, ya, ada peringatan kepada kita tentang kezaliman, ya, peringatan dari berbuat zalim. Dan bahasanya, barang siapa yang mengambil sesuatu tanpa hak, ya, dia sudah diserai pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu tanpa hak, meskipun itu adalah sebuah jarum. Kita tahu bagaimana kecilnya jarum, ya, maka itu adalah termasuk ghulul yang nanti akan dia bawa pada hari kiamat, ya, dan akan diikob, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis ini pula ada khuturah, ada bahaya, ya, orang yang telah dipercaya dengan sebuah kekuasaan, ya, al-imarah atau riasah, kemudian dia berkhianat, ya, menggunakan sebagian harta yang ada di situ untuk kepentingan pribadi. Ancaman di sini adalah tentang orang yang mengambil satu jarum. Maka bagaimana dengan orang yang mengambil harta yang banyak, di mana harta tersebut adalah harta orang lain? Ya, tentunya di sini adalah bahaya yang besar bagi seorang yang berkhianat. Kemudian sabda beliau, ya, man ista'malnahu minkum ala amalin, ya, fakatamaha mikhyatan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Ya, di sini adalah sekali lagi, ya, tahdziran bagi orang yang mengambil sesuatu tanpa hak dan dia tidak peduli dari mana dia mengambil sesuatu tersebut. Nah, di sini seorang sahabat yang disifati di sini adalah kulitnya berwarna hitam dari kalangan Ansar, ketika dia mendengar hadis ini, dia bangkit, ya, dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengundurkan diri." Jadi beliau ini sebenarnya dipasrai amalan, ya, dipasrai pekerjaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar hadis ini, ya, beliau, ya, takut kalau beliau berbuat taksir, ya, tafrid. Beliau takut kalau sampai tidak bisa melaksanakan amanat. Makanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini." Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ada apa kamu?" Maka dia berkata atau menjawab, "Aku mendengar engkau bersabda demikian." Ya. Jadi sekali lagi, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini adalah tahdziran, ya, peringatan kepada kita semua dari perbuatan zalim ini. Dan hendaknya orang yang diberikan amanat, ya, dalam pekerjaan tertentu, hendaklah dia menyampaikan hak kepada yang berhak, menyampaikan hak kepada yang berhak, dan jangan sampai dia menyembunyikan darinya sedikit pun. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala hadith Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalu fulan shahid wa fulan shahid hatta marru ala rajulin فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على تحريم الظلم وخطورته, وأن من غل شيئا ولو كان يسيرا فإنه يعاقب عليه يوم القيامة. وهذا الرجل شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في غزوة خيبر ومع جيش النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة ويقاتل الكفار, ولكنه غل عباءة أو بردة وكتمها أو أخفاها, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار. لنتنبه أيها الإخوة, هذا رجل في المعركة ويقاتل الكفار وفي غزوة خيبر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام, وغل بردة أو عباءة, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته في النار في بردة غلها, في بردة غلها. فلا شك أن هذا فيه خطورة لأخذ الأموال أموال الناس بغير الحق ولو كان شيئا يسيرا أو نزرا قليلا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهيد على شخص معين، لأن الشهيد عند الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا أمر لا يطلع عليه ولا يعلم به. فهذا الآن الصحابي قالوا في أشخاص قبله فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، قال كلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا. فإذا إطلاق شهيد على كل من قتل في المعركة هذا لا يجوز، لكن يقال نرجو أن يكون من الشهداء، نحسبه الله حسيبه من الشهداء، نسأل الله أن يكون من الشهداء ونحو ذلك. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Yom Khaybar, ketika perang Khaybar, datang serombongan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, fulan syahid. Si fulan adalah syahid. Si fulan adalah syahid. Kemudian mereka melewati seorang laki-laki, kemudian mereka mengatakan fulan syahid. Si fulan ini telah mati syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak. Sesungguhnya aku melihat dia berada di dalam neraka karena pakaian yang dia curi secara sembunyi-sembunyi dari rampasan perang." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini sekali lagi berisi tentang larangan berbuat zalim dan bahaya kezaliman di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana kita lihat di sini seseorang sahabat yang berperang pada Ghazwatu Khaybar, ya, memerangi orang kafir bersama Nabi SAW dan juga para sahabat. Cuma dia melakukan sebuah perkara, yaitu sebuah kezaliman, karena dia di sini mengambil sesuatu tanpa hak, dan yang dicuri bukan sesuatu yang sangat mahal harganya, tapi hanya sepotong pakaian. Tapi karena ini adalah sebuah kezaliman, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya si fulan itu bukan syahid, bukan mati syahid, akan tapi dia berada di dalam neraka, ya, berada di dalam neraka. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya si fulan mati syahid. Ya, tidak boleh secara itlak kita mengatakan si fulan mati syahid, karena yang namanya syahid di sisi Allah SWT adalah orang yang berperang supaya untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Ya, dan niat seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, tidak kita katakan bahwasanya fulan adalah seorang syahid. Ya, kita katakan kita berharap. Ya, kita berharap bahwasanya fulan termasuk syuhada. Atau kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan dia termasuk syuhada. Ya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kita memohon kepada Allah SWT taufik kepada kita semua, dan inilah hadis terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan dars di kesempatan sore yang berbahagia ini. Saudaraku seiman, dimanapun Anda, masih ada tersisa waktu bagi kita untuk bertanya dan menyampaikan pertanyaan via pesan singkat untuk Anda yang telah menyampaikannya. Atau mungkin ada kesempatan bagi Anda yang akan bertanya via telepon di 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ada Bapak Andrianto di Jakarta Selatan yang bertanya pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Dari hadis yang pertama Syekh sampaikan tadi, dari hadis Abi Bakrah, ada redaksi perkataan para sahabat Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bukankah ini merupakan suatu ungkapan mensejajarkan Allah dengan makhluknya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimanakah hukum dari mengucapkan perkataan tersebut di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh. في قول الصحابي الله ورسوله أعلم ليس هناك تسوية بين علم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الله، وإنما إخبار بأن هذا الأمر الذي سئل عنه بأن الله عز وجل أعلم به ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به، و علم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بتعليم الله إياه، ولهذا إن كان عنده فيها علم وإلا نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. لكن إذا كان هذا الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقال إلا الله أعلم، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقال إلا الله أعلم كما بين ذلكم أهل العلم. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Rianto tentang hadis yang pertama, yaitu hadis Abi Bakrah, di mana di dalamnya para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah di dalam ucapan ini ada pensejajaran antara Allah dan Rasulnya, dan apa hukumnya mengatakan ucapan ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berkata Syekhuna hafizahullah bahasanya di dalam ucapan ini, yaitu Allahu wa rasulu a'lam, ini tidak ada taswiyah, ya tidak ada pensejajaran antara Allah dan Rasulnya, tidak ada pensejajaran antara ilmu Allah dan Rasulnya. Akan tapi maksud dari ucapan ini adalah ikhbar, ya, pengkabaran bahwasanya perkara ini, perkara yang ditanyakan ini Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada yang mendengarkan. Ini maksudnya. Dan ilmu Rasulullah SAW ini didapatkan dengan ta'lim dari Allah, dari pengajaran dari Allah SWT. Apabila beliau tidak memiliki ilmu tersebut, maka Allah SWT akan menurunkan wahyu. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dialah Allah SWT yang telah mengajarkan kepadamu sesuatu yang, segala sesuatu yang sebelumnya tidak kamu tahu. Ya. Dan beliau SAW mengatakan, Rabbi zidni ilma. Ya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pada diriku. Ya, ini adalah maksud dari kalimat Allahu wa rasulu alam. Adapun ucapan ini dikatakan setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka diterangkan oleh para ulama, apabila setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka yang dikatakan adalah Allahu a'lam. Ya, kita katakan Allah lebih tahu, dan tidak kita katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi setelah wafatnya Rasul, ya kita katakan Allahu a'lam saja. Ya, Allah lebih tahu. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله. وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وإلى لقاء آخر على خير إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Akhirnya kita sampai kepada akhir liqa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni dosa kita dan dosa orang-orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan, mengampuni dosa orang-orang yang beriman, baik orang-orang, baik laki-laki maupun wanita, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.